bagai suara peti memecah bumi. Saat ku terima kabar itu, kau takkan bangkit menangis lagi. Hujan air mata membasahi bangga.